Mitra bisnis, beberapa waktu lalu produsen perangkat komunikasi dan elektronik Foxconn yang selama ini memproduksi berbagai produk dari Apple telah menyatakan minatnya melakukan investasi di Indonesia. Bahkan telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk merealisasikan rencananya itu. Kabar terakhir, Foxconn membutuhkan lahan seluas 50 hektar untuk tahap awal. Total investasi Foxconn yang rencananya berjalan selama 10 tahun dengan perkiraan investasi mencapai 10 miliar dolar Amerika. Kalau kita masih ingat, sebelumnya produsen BlackBerry Research in Motion atau RIM sempat menyatakan minatnya berinvestasi di tanah air, namun tidak terrealisasi. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda melihat ketertarikan Foxconn untuk berinvestasi di Indonesia ini, Mas? Yang pertama, tentu mungkin saya jawab dulu bahwa kasus Foxconn beda dengan RIM. Kalau RIM itu memang pada waktu itu belum ada pembicaraannya sampai tingkat bahwa dia express interest, kemudian sudah mulai lihat mengenai pabrik kalau dibangun segala macam gitu ya. Jadi masih, saya mesti katakan bahwa pada waktu RIM itu masih pada level awal ya, hanya bilang mengatakan bahwa mereka tertarik untuk Indonesia. Tetapi dalam kasus Foxconn ini berbeda, karena dari perdagangan, dari perindustrian, dari BKPM, bahkan sudah pergi ke Taiwan untuk membicarakan mengenai yang mereka butuhkan seperti apa, yang mereka inginkan seperti apa, nanti kira-kira plannya bagaimana, sudah pada level itu. Saya sendiri, kemudian Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian juga sudah ketemu dengan ownernya, Derek Ho ya, pada waktu di sini. Dan kita juga sudah membicarakan mengenai itu. Jadi yang saya bisa katakan adalah Foxconn itu kasusnya sudah jauh lebih advance dibandingkan dengan RIM. RIM itu hanya express mengenai interest, tetapi Foxconn itu sudah datang dengan plan yang jauh lebih rinci ya, bukan hanya sekedar mereka bilang mereka tertarik untuk invest di Indonesia. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.